Indonesia itu sopo sing iso ngumpulno jutaan umat Islam kumpul sama akeh jutaan dalang ngalih wukuf na Arafah jumlahe jutaan sopo sing iso ngumpulno aho sing mae lha menang aku yang jutuk tangan saya dipotong tak gasak lha iso kumpulno lho kumpulno tok lho kan gara-gara beliau ya kita ambil hikmahnya kan ulama kita juga berbeda-beda ada yang nyuruh berangkat ke ibu kota sama-sama kita menggelar aksi damai ada yang melarang enggak usah ke ibu kota kalau saya ditanya yang benar yang mana sama-sama benar yang nyuruh berangkat ke ibu kota yang benar ngajak aksi damai urusan agama, urusan akidah yang melarang di ibu kota, ya benar kok benar, lah kalau berkat semua ya gak kamot no Jakarta gak kamot dan terus nanti malah terjadi chaos negara kita akan hancur malah gitu loh nah sampai ada yang penting dungo nah itu karena popo sampai ada sapolahmu ya orang-orang pengaruhnya keadaan sholat yang luar biasa takbir tabu semet jadi kok masa ruku 90 menit subhan sampai tekan boboan sujud nanti baduk ibu jud tikir nanti lambin dan jedir tasbih ini sak kelopo-kelopo kau terus per gudak per sumiyati per sulafse per sulastri per sundari-sundari per terus pokoknya sedikit rondo sak kecamatan guyonannya udah sering saya sampaikan kadang orang bantah mosok duit dilongi kok tambah namanya dilongi itu berkurang buktinya laut dilongi terus iwae dikuras terus ikannya tapi laut gak akan pernah kehabisan ikan mosok dikurangi kok mindah gede buktinya bocah sunat bocah sunat ya asalnya barangnya yang comili begitu diketok mestinya kan tambah cili buktinya kan orang ya tambah delon tengkoteng-koteng menunggu maka nanti sebentar lagi kalau ada infak keliling tolong ini gak pakai kayak dulu gak pakai ikrar gak pakai kayak dulu lelang-lelangan gak soalnya potongannya tidak lelangnya ada sih burung wayai buyaris boleh disik ini barang kutu muyuh gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم نور قلوبنا wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basyirah ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para sesepuh yang asepnya ampuh, ketua dan seluruh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, ketua dan seluruh pengurus komunitas muslim Indonesia Korea Selatan, para pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul yang berkesempatan hadir, para imam masjid, para imam musola, baik imam besar, imam sedengan maupun imam kecil, segenap sponsorship pendukung acara pada hari ini, terkhusus seluruh kepengurusan musola Al-Azhar yang sedang melaksanakan milad yang ketiga, mudah-mudahan senantiasa ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ikhwatal iman, saudaraku jamaah sekalian, sungguh hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tapi semuanya biiznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya atas kehendak Allah. Termasuk hari ini kita dihimpun di majelis yang mulia, majelis yang oleh Rasulullah disebut Raudatul Jannah, taman syurga. Ini juga atas izin Allah. Maka siapa yang hari ini hadir di majelis ini, insya Allah nanti di akhirat sama-sama akan berada di taman syurga. Itu janji Allah. Bahwa majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir kelak di akhirat akan diangkat oleh Allah dan dijadikan sebagai taman syurga. Siapa penghuninya? Ya orang-orang yang datang di majelis ini, walaupun orangnya jemburis. Malaikat itu lek nyatet itu borongan, nyatet siji-siji sampe nyatai kesukuan lek wabe sebelum gunung ini dicatat api. Betapa hari ini mungkin banyak umat manusia yang terlena, banyak umat manusia yang bahkan terjerumus dalam bura-bura jingkrak-jingkrak kemaksiatan, tapi kita ditolong oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis Allah, di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering sampaikan sabda Nabi, betapa kita berada di majelis semacam ini satu jam saja itu nilainya khairun min alfi raka'atin, lebih baik, lebih banyak nilai pahanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Prosoku nek potong ngamu gak kira tahu sholat sunnah 1000 rakaat, mau saya ngomong dewe ya gak tahu. Tapi kita berada di majelis semacam ini satu jam saja itu nilainya lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa afdalu min hayati alfi maridin, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin, lebih utama daripada berziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah untuk bisa istiqomah dalam menjalankan majelis-majelis semacam ini. Jamaah sekalian, apapun yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya akan kembali kepada manusia itu sendiri, baik manfaat maupun madharatnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka manfaat dari kebaikan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sebaliknya, jika kalian berbuat jahat, maka madharat dan bencana bahaya dari kejahatan itu juga kembalinya pada diri kalian sendiri. Orang Jawa bilang, wong urip iku munduh woeng pangarti. Hidup ini ibarat orang menanam, hasil panen sing diunduh tentu tergantung apa yang ditanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena hidup ini ibarat orang menanam, demikian pula beramal, beribadah itu juga bisa diibaratkan orang yang menanam. Tanaman itu hasil panenannya ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, sedang, ada yang jangka panjang. Tanaman yang jangka pendek contohnya pisang. Apa maneh? Ya gedang itu gale, Bro. Wong pisang itu gedang. Ganteng oon. Ya, termasuk jagung, padi itu termasuk jangka pendek, 3 bulan udah panen. Ada yang jangka menengah. Panenannya sekitar 1 tahun, 2 tahun. Ada yang jangka panjang, kayak kelapa, kayak jati, itu jangka panjang. Demikian pula amal ibadah kita, itu ada yang jangka pendek. Contoh, urusan anak terhadap orang tua, itu termasuk amal yang balasannya kontan, dikes sama Allah. Ada anak berbakti sama orang tua, memuliakan orang tua, menghormat orang tua, demi Allah pahalanya langsung dikas sama Allah. Di dunia ini udah dikasih kemuliaan, di dunia ini udah dikasih keberkahan. Rata-rata orang yang sukses hidupnya itu adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Karena kesuksesan anak itu berkat doa orang tua. Tanpa doa dan barokah dari orang tua, gak mungkin anak itu bisa sukses. Karena Allah akan ridho kepada manusia itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, Allah membuka pintu ridhonya. Tapi kalau orang tuanya gak ridho, Allah gak akan ridho kepada anak itu, sehebat apapun ibadah anak itu. Sebaliknya, mohon maaf, durhaka kepada orang tua, ini madorotnya juga langsung dikontan nama Allah. Cospleng, cash. Maka gak ada ceritanya orang yang sukses, berkah hidupnya, dia berani sama orang tua. Mesti jilok. Ya wes padha menenge. Sampe mikir soal potonganmu ki wani karo wong tuwa. Wong aku ngerti, sampe berangkat rene iki lho modal njaluk wong tuwa sampe saiki urung sampean sauri. Ana sing model ngono iki kok ya teko. Ngono yo mentolo melok guyu. Ada amal yang jangka menengah. Ini nanti manfaat atau madharatnya mulai terasa di alam barzah. Contoh, sembrana urusan najisnya air kencing sembarangan dalam bersuci dari air kencing itu banyak riwayat betapa azab kubur itu kebanyakan karena orangnya sembrono, habis piece of the jur, nek cewek ini lo gak beres. Kadang-kadang ceweknya cuma pakai obat, maksudnya obat abis. Ono sing mau diselam di ibu cuy entok. Ya mohon maaf banget, mohon maaf banget. Kalau sampean yang sering, sorry ya, pakai tisu. Saya belum pernah baca kitab ada al-istinja with tisu. Ya harus pakai air. Kalau pakai batu ada, tapi kalau pakai tisu nggak ada. Walaupun tisu itu tisu basah, walaupun tisu itu wangi. Meneng kok tahu kafe. Bapak karena lo berdiusam lagi terus diambungin. Ganteng-ganteng jorok. Kok mana mau wedok dan mau jorok, kok mau gendis. Nah itu termasuk nanti bahayanya dirasakan ketika di alam barzah. Di antaranya itu, maka hati-hati. Kemudian yang jangka panjang, ya banyak rata-rata amal ibadah itu dampaknya jangka panjang nanti di akhirat. Kalian baca tasbih, tahmid, tahlil, baca sholawat, yaitu pahalanya nanti ya kebanyakan diberikan Allah di akhirat. di dunia sih keberkahan pasti akan kita dapat, keberkahan pasti juga akan kita dapat. Ini maksud saya, hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan baik, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, sehingga anak siapapun itu diciptakan Allah dalam keadaan baik. Walaupun orang tuanya kafir, tapi setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kalau ada bayi sebelum balig dia mati, pasti masuk surga. Walaupun dia anak orang kafir. Kenapa? Karena dia belum punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Kalau ada dosa warisan, gawat nanti. Yang bapaknya tukang cukur, nanti anaknya gundul semua. Kita lahir gak bisa memilih orang tua kita siapa. Betul? Mungkin kalau bisa milih, sampean pilih jadi anaknya presiden. Mohapane. Anakku. Aku semua. Orang tua kita siapa, kita gak bisa memilih. Kita lahir di mana, kita juga gak bisa memilih. Jenis kelamin, kita juga gak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk, itu pilihan kita. Kita mau iman, kita mau kafir, itu pilihan kita. Kita mau jadi orang baik, kita mau jadi orang jahat, itu pilihan. Jangan menyalahkan takdir. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Jangan menyalahkan takdir. Sekali lagi, jangan menyalahkan takdir. Manusia diberi hak ikhtiar. Memang kita lahir di mana enggak bisa memilih. Orang tua kita siapa, kita enggak bisa memilih. Jenis kelamin, kita enggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk, itu pilihan kita. Kita diberi hak ikhtiar untuk menentukan mau jadi baik atau jadi buruk. Dan ini sangat ditentukan dengan kebiasaan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa semua yang lainnya mau mencawin jenis sekali-kali tak jangan aja serius ben setelah menengok ini kan kita gak mikir dulu. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah juga menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Semangat. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Allah tidak menghendaki kelak kita menghadap kembali kepadanya dengan membawa ilmu yang banyak. Semua ilmu itu dari Allah. Semua ilmu itu dari Allah. Kepandaian hanya milik Allah. Hakikatnya semua manusia itu, mohon maaf, goblok. Kasar bahasa saya, gurih. Karena biasanya kita sering kalau dibilang goblok itu terkesan sakit hati, dan itu dianggap kata-kata yang kasar. Gak apa-apa. Hakikatnya semua manusia itu goblok. Karena kepandaian hanya milik Allah, ilmu hanya milik Allah. Ketika manusia dianggap pintar dan berilmu, karena pada saat itu dia sedang berada dalam petunjuk Allah, dia sedang berada dalam lingkaran cahaya Allah. Kalau enggak begitu, ya goblok. Jadi yang datang di sini ini semua aslinya goblok. Termasuk yang ceramah sendiri ini aslinya goblok. Makasih. Jadi hari ini ada orang goblok ngomongin orang yang lebih goblok. Artinya, kalau kita dititipi ilmu, dititipi kepandaian, jangan pernah kita sombongkan, jangan pernah kita pamerkan, jangan pernah kita bangga-banggakan, karena hakikatnya ilmu itu hanya milik Allah. Sepandai-pandainya manusia, kalau ilmunya udah dicabut sama Allah, ya mesti lelah-lelah. Mudah banget Allah untuk mencabut ilmu seseorang. Lagi naik motor, gak pakai helm, kebreset waktu, gerundung-gerundung-gerundung-gerundung, kepalanya terantuk, cedak, gegar otak, tek ilmu ini. Karena belajar sampai 50 tahun. Ya 50 tahun, walaupun titelir renteng-renteng, begitu jatuh dari motor, kepalanya terantuk batu, gak, gegar otak, mesti ini. Habis ilmu nenek. Allah tidak menginginkan kita kembali menghadap kepadanya dengan membawa harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah. Allah itu maha kaya. Semua kekayaan hakikatnya milik Allah. Sampean-sampean ini cuma dititipi. Maka ketika dititipi kekayaan, gak boleh dibangga-banggakan. Tak suge-sugemu, tak bentui. Halo? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, milik Allah. Maka manusia sekali lagi tidak boleh membangga-banggakan kekayaannya. Sebanyak apapun kekayaan itu, mati mesti ditinggal. Betul? Bakul helm, helm muangnya mati, gak ada yang helman. Sorry. Maka teori yang benar pakai filosofinya tukang parkir. Tukang parkir itu bisa kita jadikan contoh betapa dia dititipi mobil-mobil mewah sebanyak apapun gak pernah bangga. Maksudnya ini tukang parkir di TV motor kuat, wah motor kuatnya yang ini biasa, begitu mobil diambil sama yang punya ya gak sedih, cukup-cukup kan belas orang sedih banyak sama sampean juga gitu, dititipin harta sama Allah. Ya biasa aja lah, gaji dinaikin biasa, tunjangan ditambah biasa. Begitu duit diminta sama Allah, ya gak usah sedih, dibayar dengan pahala. Bukannya gak dibayar, bisa gak seperti itu? Keren. Kehilangan 20.000, lemari borat, tarik kelaminnya. Maka subhanallah, orang kalau hatinya tertata seperti saya sampaikan tadi malam, dapat duit juga gak merasa kegirangan, kehilangan duit juga gak merasa kesusahan. Biasa. Untuk duit juga bunga, kehilangan duit juga susah. Karena dia melihat duit sama sampah itu gak ada bedanya. Cuman saya belum bisa kayak gitu. Jujur saya belum bisa. Saya melihat sampah ya kelihatan sampah, melihat duit ya kelihatan duit. Ini kalau saya bilang bisa, bahaya. Bahaya. Ceramah non-diti oleh sampah. Allah tidak menghendaki ketika kita nanti kelak menghadapnya dengan bawa pangkat jabatan yang tinggi, karena Allah itu Malikul Mulki, raja di raja. Allah hanya menghendaki ketika nanti kita menghadap kembali kepadanya dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta benda, aku malah menghindari dia mati sopan terangin. Aku ikhlas kelihatan hitam gak apa-apa. Daripada meripatku belengen sentrong lampu, malah ndak ketok sing ayu-ayu ku lu ndak ketok. Terus gawan bayi ron ngono iki. Ini kemalah diedit gitu. Aku saken sing kuning-kuning asli. Saken sing ganteng-ganteng asli. Ayo sana enak ini. Aku itu paling alergi sama lampu-lampu model kayak gini, tidak kuat. Pada hari di mana harta benda dan anak-anak tidak ada manfaatnya, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang murni, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, tidak ada kesombongannya, tidak ada hasudnya, tidak ada ujubnya, tidak ada riaknya, tidak ada sum'ahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jemaah sekalian, sering saya sampaikan, Anda punya pakaian yang bagus, silahkan dipakai, dibangga-banggakan di dunia ini, tapi sadari Sebagus-bagusnya pakaian Anda, yang membungkus Anda terakhir kali di dunia ini cuma kafan collection. Betul? Oke, punya mobil yang mewah, punya kendaraan yang bagus, dibangga-banggakan, silahkan dinikmati, dibanggakan. Tapi sadari betapa yang Anda naiki terakhir kali di dunia ini cuma keranda airlines. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, dan tidak pernah delay, tidak pernah mengalami penundaan, dan tidak pernah kena razia. Rumah mewah, megah, indah, bagus, silahkan dibanggakan. Tapi rumah tinggal terakhirmu di dunia ini beralamatkan di perung kuburan. Punya makanan lezat, nikmat, silahkan dibanggakan, dinikmati. Tapi harus disadari betapa yang menyumbat mulut Anda terakhir kali cuma kapas. Urung ono ceritani mayat dijejeli pisang goreng. Allah menghendaki ketika nanti kita menghadap kepadanya dalam keadaan hati yang bersih, maka ibadah yang diterima Allah itu juga ibadah yang khalis, yang murni, yang bersih. Mohon maaf, kadang ada orang awam, dia gak bisa ngaji, gak bisa ngaji, gak paham tentang hukum-hukum agama, tapi dia dalam beribadah murni karena Allah. Tidak ada dia dalam beribadah betul-betul murni, betul-betul karena Allah. Ini yang diterima oleh Allah walaupun dia orang bodoh. Sebaliknya, yang katanya alim alama, ngaji di pesantren itu 976 tahun. Mangan kitab-kitab itu 130 luru. Bubangan ya. Sholat yang luar biasa. Takbirin tabu. Jadi wong masa ruko 90 menit. Subhan, subhan, subhan, subhan. Sampai tekan bohong-bohong. Sujud nanti badu ebejud. Tikir nanti lambin jedir. Tasbih ini sak lopo-lopo. Kau terus per-per-per. Ludak-ludak-ludak per-per. Sumiati-sumiati-sumiati per-per-per. Sulafse, sulafse, sulafse, pur-pur, sulastri, sulastri, sulastri, pur-pur, sundari, sundari, pur-pur, terus pokoknya jenenge rondo sak kecamatan. Tapi sorry, kalau beribadah ada jaimnya, ada riaknya, ada ujungnya. Ya pengen dipuja, pengen delem, pengen dapat sanjungan, apalagi sekedar cari pengaruh. Apalagi sekedar cari kedudukan. Mohon maaf, itu gak diterima sama Allah. Karena dia zahirnya menghadap Allah, tapi batinnya dia berpaling dari Allah. Ini namanya orang kurang ajar. Zahirnya menghadap Allah, tapi batinnya berpaling. Kan kurang ajar namanya. Kayak ada orang yang sowan ke rumahnya kiai. Zahirnya luar biasa. Dia khuduk khusuk, bingkluk. 1 kilometer jarak dari rumah kiai itu sudah berangkat. Sampai halaman ngesot lalu. Begitu masuk rumah ketemu kiai, sosori tangan kiai, bolak-balik sosori. Zahirnya seperti itu, tapi batinnya punya tujuan lain. Kepengen bisa ngelirik bunyainya yang cantik. Ini kan namanya orang kurang ajar. Kalau aku jadi kiainya, tak culek matanya ya. Mohon maaf, kalau kepengen halus ya kapan-kapan undang kiai bokso halus. Demen kamu undang. Ya udah sering sampaikan di mana-mana. Bagi saya kasar gak masalah, yang penting kan laris. Ketimbang halus gak payu. Ramah mualu tuh sing teko wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu. Toh tidak semua yang kasar itu jelek, tidak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus tapi mencelakakan. Lumut ya halus, liwati kok kebreset. Ngono lho. Parut yo kasar tapi yo manfaat. Jambut yo kasar tapi yo ngangen muni. Yang ngomong halus kasar lihat yang diomongin. Kalau yang diomongin orang-orang yang halus, yang ngomongnya pakai bahasa halus. Ada potonganmu. Cuma gandenya. Ya mohon maaf, Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah, kita ini menjadi baik dan sampai menghadap Allah pun dalam keadaan baik. Apa yang membuat kita kotor sehingga kita enggak diterima sama Allah, sehingga Allah nek sama kita? Dosa. Salah ya, kayak materi model ini enggak dikandani yo. Lagi gedungi dikandani. Sekarang pun ngomong. Yang bikin hati manusia kotor, yang bikin manusia enggak disukai sama Allah dan diterima nanti kembali kepada Allah, itu karena dosa. Padahal manusia itu tempatnya dosa. Kata orang Jawa, menungso menus-menus kakean. Katanya begitu. Memang setiap kita itu berpotensi untuk melakukan dosa. Sekujur tubuh manusia, kalau digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu menjadi dosa. Saya ulang, semua organ tubuh manusia ini berpotensi melakukan dosa. Urut mata, bisa berbuat dosa apa enggak? Contohnya, ya wes, gak usah disebutkan karena Anda sudah terbiasa. Supaya mana itu? Telinga bisa berbuat dosa, hidung bisa berbuat dosa, mulut bisa berbuat dosa, tangan bisa berbuat dosa. Sekali lagi, 360 sendi dalam tubuh manusia, apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu bisa menjadi dosa. Setiap manusia berpotensi untuk melakukan dosa, dan bahkan setiap manusia pernah melakukan dosa, baik dosa besar, dosa sedengan maupun dosa kecil, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil. Sedangkan mohon maaf, para wali saja, waliullah itu masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa, dosa kecil. Kalau dosa besar jelas enggak. Waliullah itu punya sifat mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa-dosa besar, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa kecil. Tapi karena waliullah begitu sadar melakukan dosa yang hanya kecil itu, segera bertaubat kepada Allah, kemudian beristighfar, bertaubat, beristighfar, dan menyusulinya ini bahasa apa ya? Terus pokoknya menyusulinya dengan amal-amal kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya para waliullah yang paling banyak istighfarnya setelah para nabi. Jadi karena manusia itu tempatnya dosa, mari kita mengacu dan belajar pada kakek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salam, ketika melakukan kesalahan di surga itu sebenarnya kan gak murni kesalahan Nabi Adam sendiri. Ada peran serta iblis, ada campur tangan iblis melalui agennya Siti Hawa. Halo. Gue sama gak paham modelnya dia omong. Oh, dipikirin, oke, serius dulu. Jadi ada peran serta ada campur tangan iblis melalui ibu Hawa. Nabi Adam dirayu, akhirnya kalah. Jadi gak murni kesalahan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam gentle, kesatria, gak mau mencari kambing hitam, menyalahkan pihak lain. Enggak, diampuni betapa itu kesalahan sendiri. Nabi Adam gak menyalahkan istrinya, bahkan Nabi Adam gak menyalahkan iblis sebagai biang kerok kejahatan dan kesalahan itu. Enggak, sampai pun resiko besar diterima, terusir, dikeluarkan dari surga, diterima, dan kesalahan itu diakui oleh Nabi Adam bahwa itu adalah kesalahan sendiri, bukan kesalahan pihak lain. Zaman potongannya kan orang lek salah ajak-ajak wong, bahkan kadang-kadang lempar batu sembunyi, kalau perlu kesalahan itu ditimpakan kepada orang lain. Nabi Adam dan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhanku, yang zalim aku, bukan siapa-siapa, bukan istriku, bukan iblis, yang zalim adalah aku. Aku yang zalim pada diriku, aku yang berbuat aniaya pada diriku. Andaikan Engkau tidak memberikan ampunanmu, tentu aku termasuk orang yang rugi dan celaka. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana. besar. Ini kelihatannya banyak yang gak ikut. Mangap-mangap toh. Ini serius. Di tahun baru ini kita bermunajat kepada Allah. Kita mengakui betapa dalam perjalanan hidup ini lebih banyak kedzaliman kita, lebih banyak dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan daripada ibadah yang kita lakukan. Sungguh andaikan dihitung amal baik kita dengan amal buruk kita, kira-kira saya saja kelihatannya masih banyak amal. Makasih. Masih banyak amal buruknya. Mungkin jenengan juga agak beda jauh dengan saya. Kita tambah teman kita. Delok buruk-buruk ya. Wajahmu putih itu soalnya panggonanku di daerah dingin. Jangan merasa bangga, coba mulai nang Indonesia. Seminggu ini denger. Momen lompoy template. Sorry. Maka ayo sama-sama kita haturkan kedzaliman kita, dosa-dosa kita kepada Allah, dan kita berharap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Rabbana ya Pancasila, aku lah pendukungmu. Semangat Mars, kemana sih nyanyi mentulo? Kena Pancasila, fora-fora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Ini Mars. Hura-hura bergembira. Bergembira. Lagu itu jangan dipikir gak ada efeknya. Pengaruh banget. Makanya Rasulullah sendiri mencontohkan takbiran di Lailatul Aid, di malam Id, itu disuruh pakai lagu sama Rasulullah. Mulai zaman sahabat dulu takbiran itu juga pakai lagu. Coba takbiran itu gak pakai lagu. Allahu Akbar. La ilaha illallah, nanti so tercep mesti eling omah lho ya gak kira. Dan itu yang bikin ngeres itu kalau lagu ini semua nomor ya Allah ya Tuhan. Hayalah sholat. beda kalau pakai lagu kayak tadi, yo enak dibaca. Sayang itu loh. Makanya yuk sekali lagi, Rabbana ya baik di sisi Allah. Coba sekalian, sehingga yang pertama karena kita banyak dosa yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Kembali kepada Allah. Artinya taubat itu kembali kepada Allah. Nah, taubat itu ada caranya, ada syaratnya, ada rukunnya. Arkanut taubati arba'atu. Rukunnya taubat itu ada empat kalau perhatikan. Al-awwalu, yang pertama al-gedulu. Ngarangnya angel bu. Wasani almandeku. Setahu sakarku yang ceramah aku. Al awalu yang pertama al getunu getun. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Yang namanya taubat itu pertama harus menyesal. Ya Allah, kenapa aku dulu kayak gitu? Ya Allah, kenapa aku dulu kayak gitu? Aku berani banget sama orang tua. Ya Allah, kenapa aku kok sering ehui? Ya Allah, kenapa aku sering ehui? Saya ini jeruanku logrok. Mutaku koplak gara-gara miras. Ya Allah, nanti mataku kelerak. Mutaku koplak gara-gara miras. Ya Allah, menyesal. Karena sebanyak apapun kesalahan, sebesar apapun dosa, kalau kita taubat dan nasuha meskipun dosamu sudah langit, selama enggak syirik, diampuni sama Allah. Amin. Kamu dong bayaran duit dosa. Sampai mau limo es hatam balak balik. Ketoro ya, capek lo ketoro. Ya Allah, yang pertama menyesal. Untuk nyesel, untuk kok betul. Ya Allah, gitu apa? Aku kerja wis pirang-pirang tahun. Duit gak iso nyelengi blas, gak iso nabung blas. Entek perkara tak ki ngono-ngono iku. Wis ngono-ngono iku lah. Tanpa saya sebutkan zaman wis ngalami kok. Ngapain tak sebut lo barang? Aku kan mikir. Coba andekan duit gak tak ki ngono-ngono iku. Wis dadi opo ae? Wis dadi sak piro ae? Kuwi. Makasih. Rumangsa kenean terus ngono ngamuk. Rumangsa. Oke, getun yang pertama. Yang kedua, almandengku. Mandek berhenti, stop. Wis ojo bali ning maneh. Hop. Sing wis yo wis. Biyen kulino nyosori doa. Saiki stop, mandek. Yo stop. Duwe iki aku kirim nang ibumu, timbangane aku kirim nang. Hadi. Oh, kok jarene. Tepuk tangan yang kulino berarti. Besok aku tengah sini nopo tak garam beten. Berarti lanangan ini nopo ini wedoan ini nopo nopo. Itu gara-gara setan gepeng yang anda pegang. Yo toh. Ya wes sebelum itu sih tak terang lagi sih. Yang kedua berhenti. Yang pertama menyesal. Harus menyesal. Kapok kapok. Dekok. Kapok lombok. kapok kapok lombok ibu bisin mari ngono gelek maneh nek kapok dekok wis dekok gak iso bali wis kapok pok pok pok kapok wis kapok dekok sedang aku tuh balik di mana. Maka yang kedua berhenti dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Saya ulang, taubat itu yang pertama menyesal. Yang kedua berhenti. Yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Tiga rukun taubat ini berkaitan dengan tiga dimensi waktu. Manusia hidup pasti mengalami tiga waktu. Ada masa lalu. First time. Ada masa sekarang. Present time. Here and now. Menang apa ya? Ini nyetak. Jepen roto engke sakne itu. Yang ketiga ada masa depan. Saya ulang, manusia hidup ini pasti mengalami tiga dimensi waktu. Tribuana atau triloka. Kalau bahasa Sanskerta-nya, yang pertama masa lalu. Setiap manusia punya masa lalu, betul? Sama dulu gak pati semangat. Setiap manusia punya masa lalu, betul? Nah, manusia pasti mengalami masa lalu first time. Yang kedua masa kini yang sedang dijalani, dan yang ketiga masa depan yang akan dihadapi. Kaitannya apa dengan tiga rukun taubat tadi? Menyesal, berhenti, dan berjanji tidak akan mengulangi. Berkaitan dengan masa lalu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan masa yang telah lalu. Karena kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Kecuali Doraemon. Kita gak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Maka yang bisa kita lakukan hanya menyesal. Menyesali semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Karena kita udah gak mungkin bisa kembali ke masa lalu. Memperbaiki masa lalu gimana caranya? Barang wis kliwat. Maka masa lalu ini berkaitan dengan rukun taubat yang pertama, menyesal. Nah, berkaitan dengan masa kini, yang sedang kita alami saat ini, dan kita harus berhenti. Jangan melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan di masa lalu. Jangan mengulang kemaksiatan di masa lalu. Kita harus berhenti. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masa depan. Kita gak akan pernah tahu kita itu besok masih hidup atau tidak. Siapa yang bisa menjamin kalau besok masih hidup? Kita gak akan pernah tahu masa depan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah berjanji tidak akan mengulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini ilmiah sekali. Rukunnya taubat ada tiga, berkaitan dengan tiga perjalanan, tiga dimensi waktu yang jelas kita alami. Yang pertama menyesal, ini berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu, kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat yang kita lakukan di masa lalu harus kita sesali. Yang kedua masa kini, kita harus berhenti. Yang ketiga masa depan, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa masa lalu. Rukun yang keempat, rukun dari taubat yang keempat itu adalah kalau itu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan sesama manusia, kita harus minta maaf dan mau memaafkan. Sadar bahwa setiap manusia gak luput dari kesalahan dan dosa, betul? Kalau kita yang punya salah, kita harus gentle, kita harus mau minta maaf. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita juga harus mau memaafkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama sekalian, orang kalau mau memaafkan dan mau minta maaf, ini tanda betapa hatinya dia itu bersih. Orang itu lapang. Kalau bahasanya orang dulu itu nyamudro, hatinya seperti lautan. Halo. Kalau mau minta maaf dan mau memaafkan, semua persoalan itu akan selesai. Kenapa ada masalah yang berlarut-larut? Kenapa ada persoalan yang gak kunjung selesai? Karena tidak mau memaafkan dan tidak mau minta maaf. Masalah opo ae, janji disepuro mesti beres. Di dunia saja, kalau terjadi problem, terjadi kasus, terjadi permasalahan, kalau kita gak mau minta maaf, maka permasalahan itu gak akan pernah selesai. Masalah apapun akan selesai kalau dimaafkan. Di akhirat juga begitu. Sampean kalau masih punya ganjalan-ganjalan problem, kasus, persoalan sama orang lain yang tidak sampean maafkan, itu bisa menghambat langkah sampean menuju ke surga. Na'udzubillah, amin. Ada kan cerita seperti itu, orang yang sudah dapat tiket ke surga, begitu dia mau berjalan menuju ke surga, stop sama malaikat. Mau kemana mas? Mau ke surga. Ini tiketnya. Bentar, kamu masih punya kasus sama tetangga kamu, selesaikan dulu. Sebelum kasus ini selesai, kamu gak boleh masuk ke surga. Iya, oke, saya selesaikan dulu. Mana dia orangnya? Dia masih ngantri 4.000 tahun. Jadi tunggu antriannya 4.000 tahun dulu, baru selesai urusan sama dia, kamu baru boleh masuk ke surga. Halo? Maka disimpan kue naiknya ada masalah di sepuluh. Terutama mohon maaf, kadang-kadang ada yang punya masalah gak mau memaafkan, getem disimpan naik di dalam hati. Itu resikonya, kalau gak kanker ya jantung. Rasain. Nah kalau sekalian di brono, di labrak wong ini, geger, kadang-kadang. Nah itu resikonya setruk. Ya tinggal pilih yang mana. Nah kalau gak mau pilih salah satunya, ya harus dimaafkan. Sama sekalian, orang yang pemaaf itu satu, bibirnya sering melebar, hatinya bersih, dan itu tanda akhlaknya mulia. Saya sering sampaikan, lambe ciut, lambe bermasalah. Lambe kalau gak bermasalah itu sering melebar. Oke, ketemu orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Sehat semua. Nah, kalau bibir sering ciut, tiba-tiba bermasalah. Gimana kabarnya? Rangurusi. Orang yang pemaaf bibirnya juga sering melebar. Maafin ya yang salah. Ya gak apa-apa, sama-sama. Iya, tapi kalau bibir ciut, mesti bibir bermasalah. Maafin ya aku yang salah, ngurusin. Awas, sudi. Aku yang salah sepurane, sudi. Sorry, hatinya juga begitu. Orang yang pemaaf, itu hatinya seperti samudra. Hati kalau bisa seperti samudra, subhanallah. Coba ada satu isyarat, semua air itu nanti muaranya akan ke laut. Air hujan, air yang jatuh dari langit, itu nanti muaranya pasti akan ke laut. Betul? Air sungai, air apapun itu, pasti nanti muaranya sampai ke laut. Air itu simbol rahmatnya Allah, simbol ampunannya Allah, simbol ridhonya Allah. Air hujan, semua nanti akan sampai ke laut. Kenapa? Karena satu, laut itu tempatnya rendah. Yang kedua, laut itu luas. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus punya sifat dan karakter seperti laut. Pertama, rendah. Laut itu tempatnya rendah. Masa ada laut di atas gunung? Maka orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, pasti akan dapat curahan rahmat Allah, pasti akan dapat curahan ridha Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah, justru dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Laut itu tempatnya rendah, maka semua air hujan nanti akan sampai ke laut. Maka orang yang rendah hati pasti akan dapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis to, pokoknya rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai tidak akan ada orang lain yang bisa merendahkanmu. Saya ulang kata kuncinya, rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga takkan pernah ada orang lain yang akan bisa merendahkanmu. Orang yang rendah hati tak akan pernah bisa direndahkan oleh siapapun. Jangan pernah bilang, oh wong ngerti kapan ngendek terus gue kalah-kalahan. Justru wong ngendek gue akan ngerti kalah no. Yang temui yang gak kena wong sakit sore terus. Dicontoh sudah kena bro sakit sore. Gak kena sakit sore. Dicincin sakit sore. Dibiki yang sakit sore meneh. Ya rakene. Ini orang yang merendah, subhanallah, luar biasa. Tawadhu, wadhu. Kemudian yang kedua, laut itu luas. Sehingga laut itu suka memberi, tak harap kembali. Meskipun dikuras habis ikannya, namanya laut gak pernah kehabisan ikan. Ono segoro kentani, Pak. Dikuras ikannya habis-habisan, tapi laut tidak akan pernah kehabisan ikan. Justru ikannya akan semakin banyak dan semakin banyak. Kita kalau sudah bisa nyamudro, hati kita kalau sudah bisa seperti laut, meskipun ibarat duit kita, kekayaan kita dikuras habis, dikuras. Demi Allah, tidak akan pernah habis kekayaan kita. Karena terus akan ditambah, dan ditambah oleh Allah SWT. Kalau guyonannya sudah sering saya sampaikan, kadang orang bantah, mosok duit dilongi kok tambah, namanya dilongi itu berkurang. Buktinya, laut dilongi terus iwae, dikuras terus ikannya, tapi laut gak akan pernah kehabisan ikan. Mosok dikurangi kok mudah gede, bukti nih bocah sunat. Bocah sunat yang asalnya barangnya yang cowili, begitu diketok, mestinya kan tambah cili, bukti nih kan orang. Ya tambah delok tengko-tengko-tengko. Maka nanti sebentar lagi kalau ada infak keliling, tolong ini enggak pakai kayak dulu, enggak pakai ikrar, enggak pakai kayak dulu lelang-lelangan dah. Soalnya potongannya nek dijak lelangnya ono sing urung wayahe buyar wis boleh dhisik. Iki barang kudu muyuh iki kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian, musuh itu kalau nak disepuro itu jadi dulur, betul? Yang borak semangat sampai yang musuh itu kalau dimaafkan bisa menjadi saudara. Saudara kalau enggak dimaafkan bisa jadi musuh. Tak kecorot Jawa eh, tapi enggak paham bahasa Indonesia modelnya. Musuh itu nak disepuro jadi dulur. Dulur enggak disepuro dari musuh. Ingat, yang membela Rasulullah habis-habisan itu dulu adalah yang memusuhi Rasulullah habis-habisan. Sama dengan omonganku, yang bela ini kan di Nabi membiar yang musuh kabeh, akhirnya membela Rasulullah habis-habisan. Dulu memusuhi Rasulullah habis-habisan, roto-roto sahabat-sahabat yang bela ini kan di Nabi membiar musuhnya. Tapi kalau kan jadi disetel dari dulu. Bagaimana Umar Ibn Khattab ketika masih kafir, bukan hanya memerangi dan memusuhi Islam, selalu mengancam akan membunuh Rasulullah. Umar bin Khattab ketika masih kafir, begitu masuk Islam, berada di garis terdepan, mempertaruhkan harta benda, jiwa raga, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan untuk membela Rasulullah, untuk membela Islam. Khalid bin Walid dulu musuh, panglima perang kafir, begitu masuk Islam menjadi panglima perang dalam Islam yang luar biasa, dalam penaklukan-penaklukan dan penaklukan penyebaran dan penyebaran Islam. Allahumma Muhammad aman dengokno. Apa mana yang jenenge Abu Sufyan Al-Harbi? Halo, sama cek rodok pengalaman Abu Sufyan Al-Harbi itu lagi cerita no sedino kabar lagi musuh yang dinamain tentean, tapi akhirnya malah jadi pertuanya Rasulullah. Orang paham buncuy lo buncuy ini gak disepuro dan di musuh buncuy gak disepuro dan di musuh. Sampean punya musuh di Jakarta. Ya tenang zaman waduh gole. Urip mulo kene musuh mulo Jakarta. Tenang waduh gole. Sampean punya musuh di gone Hong Kong. Tenang waduh gone, paling isone video call. Kan waduh gone to. Hei nek duwe musuh nang pedak metu kumpul sak omah. Urip bojo nang musuh. Pedak metu. Turun di jajari inalilahi pak inalilahi wong ini akhirnya membentuk kamarnya petepet ditutup nyambung kalian pindah kamar ini astagfirullahaladzim kok enek menungso kok yang ini omongannya ya gak wena rono satu bisa engkau enak jejek siapa mau kamu tahu? Makasih cukup gak punya ngono bro, omongan rotok rono, punya nanti gak enak, Jajan nek rukun nak kuwe nak lungguh yang jo nek rene. Ya, rada rene. Rukun nak mun. Taman seneng ndi, Pak? Rungu omongan rada rono karo rada rene. Rungu kowe. Wong wedok iki lho pegel, capek payah. Ya wong idit rada rene, ilang capek. Krungu omongan rada rene, ilang capek, ilang kesel. Kadang-kadang ada anak putih sak bojone mesti kok kapan nguyang nguyu kenap lengen. Soale bar guru ngomong kan rada rene. Ana anak putih sak bojone mesti kok kamar jenggaureng karo nyaprut karo ya soale bar guru ngomong kan rada rono. Soale kok urip paling enak iku nek akeh dulure. Semakin banyak saudara semakin enak. Ana kesusahan aku akeh sing nulung. Betul? Maka kata Rasulullah, dulur sewu anggapan siji, punya teman seribu, anggap itu cuma satu. Masih kurang teman seribu itu. Sebaliknya, punya musuh satu, anggapan itu seribu. Kakean. Tak balani. Ngomong-ngomong gak pada cerdas yang ini. Duwe konco sewu anggapan siji, punya teman seribu, anggap itu cuma satu. Masih kurang. Sebaliknya, punya musuh satu, anggap itu seribu. Kebanyakan. Wong urip sing paling enak ini dulure akeh. Nang ndi akeh sing nulungi, ana kesusahan ya akeh sing bantu. Urip paling susah ini musuh akeh. Bingung sampe. Urip nang kampung, kampung monggo malah dadi cium sesek. Gang ora buntu malah dadi buntu. Nang kagetan duwe musuh, nang gang lor duwe musuh, gang kulon duwe musuh. Apa metu teko omah bingung. Bingung apa lewat etan, etan petuk musuh. Oh, pedes ya nang kono. Kok wale apa metu sing lor yang ngono. Lah, asu. Kok wangel metu kulon. Ya wes. Mau ikut istighosah. Misalnya seneng banget sama istighosah, begitu berangkat mau ikut istighosah, sing imami lo musuhe. Yang balik gak istighosah, istighosah gak paten. Mau sholat jamaah di masjid itu takon kau tuh, kongen nonjuru orang. Jauh kongen nonjuru, yang mencelat. Gak enak kalau punya musuh. Enak-enak ibu murid ibu nek dulure. Nah, bisa seperti itu kalau mau memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulang, orang yang tidak mau memaafkan itu ibarat bakuna mengkurap. Hatine lu mengkurap. Rahmat Allah, maghfirah Allah itu seperti air hujan. Nah, hati manusia itu ibarat ember. Hati yang pemaaf, hati yang lapang, itu ember itu melumah. Ada udan gerimis yang lebon banyu. Meskipun hujan itu cuma gerimis, tapi karena hati itu posisinya melumah, gampang lebon banyu. Orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya bersih, mohon maaf, meskipun ya rahmat yang diturunkan itu cuma sedikit tapi masuk semua. Tapi sorry, orang yang hatinya enggak mau memaafkan, mendendam, penuh dengan kebencian, itu hatinya mengkurep. Hati gerocok kaya apa ya, gak esok lebu. Sama dengan ember yang mengkurep. Meskipun hutan gak terus-terus ya orang kira kelebon banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya, sorry, anak kecil itu kalau lagi pure, nangis kadang-kadang bleksek, mengkurep, itu ngetut no hati ini. Ya gak anak kecil, kok mau itu kadang yang ngono. Wes kadung paure no wae sengkot sing nang kamar blengsek mengkurep nentutno atine. Wes ngono ku sing lanang kadang bingung. Ya Allah, lha kok mengkurep. Nek tak cuthik kan opo? Lha wes mengkurep ngene to cuthik-cuthik aneh angel. Tapi nek lanang cerdas ya gampang, klelere dhewe nang pinggire. Ora usah dicuthik yo lumah-lumah dhewe. Karena kita banyak salah, di samping bertaubat kita harus banyak beristighfar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tadi Nabi Adam seperti itu, coba selanjutnya. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya, yang zalim aku sendiri bukan siapa-siapa. Ngono bro. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Bersumpah wallahi innil astaghfirullah kulla yaumin aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar setiap hari tak kurang dari 70 kali setiap hari. Wa fi riwayatin aktsara min 100 marrah. Lebih dari 100 kali. Coba kita bayangkan, Rasulullah itu enggak pernah salah, Rasulullah itu enggak punya dosa sedikit pun. Tapi memohon ampun kepada Allah, beristighfar tidak pernah kurang dari 70 kali setiap hari, bahkan tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Padahal Rasulullah tidak punya salah, Rasulullah tidak pernah punya dosa sedikit pun. Lah kita sing dosane sabar apa sabar gitu. Wakil banget. Ini mari sholat istighfar cuma 3 kali itu pun sambil angom. Ya Allah, ya Allah, sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah, Rabbal Maraya. Astaghfirullah, Minal Khataya. Lagi, Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kita harus melakukan mujahadah. Bahasa Inggrisnya the topo broto and the pucho broto. Penengok ini mikir bisa. Mujahadah itu merangi nafsu sendiri. Manusia berbuat dosa itu diantaranya karena dorongan nafsu. Ingat, wa ma ubarrihu nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu cenderung banyak mengajak kejelekan. Nafsu itu cenderung selalu mengajak berbuat jahat berdasarkan karakter. Sama sekalian, nafsu manusia itu ada 4. Ada berapa? 4. Ada berapa? 4. Kurang semangat, ada berapa? 4. Yang pertama namanya nafsu syaitoniah, nafsu setan. Ini nafsu yang cenderung suka bohong, fitnah, terus sombong. Yang pertama kali berbuat sombong itu kan setan. Ketika disuruh hormat, disuruh tunduk sama Nabi Adam, enggak mau. Ngapain aku tunduk sama Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam cuma dari tanah, sedang aku kau ciptakan dari api. Api lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Harusnya tanah yang tunduk sama api, Adam yang tunduk sama saya. Iblis itu merasa lebih baik. I am the best, kata Iblis seperti itu. Saya lebih baik. Selalu melakukan diskriminasi. Sehingga untuk melawan nafsu syaitoniah ini, manusia diperintahkan sholat. Intinya sholat itu adalah sujud. Karena kesalahan utama, kesalahan fatal dari Iblis itu tidak mau sujud. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama sekalian tolong perhatikan, yang pertama namanya nafsu syaitoniah, nafsu setan. Kesalahan utama setan itu enggak mau sujud. Maka untuk melawan nafsu syaitoniah ini dengan sholat, di mana inti utama sholat itu adalah sujud. Yang banyak sholatnya, halo, maka nafsu syaitan ini akan kalah. Saya ulang, yang banyak sholatnya ini bisa mengalahkan nafsu syaitoniahnya. Minimal sama sekalian, sholat kita Halo. Sehari 5 kali, jangan dibalik 5 hari sekali. Zaman mono modele sholat 5 hari sekali. Niatnya digabung-gabung sholli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi ta'ala. Harus ditambah pakai sholat-sholat sunnah. Ini untuk mengalahkan nafsu syaitoniah. Karena setan itu gak mau sujud, perbanyak sujudmu. Nek perlu ya bentuk-bentuk lo batukmu. Cek kita upir-ir. Sampai batuknya kok gak ireng. Aku kalau sujud lebih senang pakai sajadah yang empuk. Ngapain pakai sajadah yang kasar? Loro yang raiso khusyuk lah nek loro ini di tempat-tempat. Kalau aku lebih senang pakai sajadah yang empuk. Sampai mana paling jarang-jarang sujud. Untuk melawan syaitan yang gak mau sujud, ya kita lawan pakai sholat. Makanya orang yang tidak sholat, mendengar syaitan ini. Ya, nafsu syaitoniahnya tidak pernah diperangi sama sekali. Nafsu itu harus diperangi. Kalau nafsu syaitoniah yang suka bohong, yang suka fitnah, penggawaian iblis, penggawaian syaitan, tidak mau sujud, kita lawan pakai sholat. Intinya sholat itu sujud. Es, burumono karmu, gak burumono karmu. Nanti yang inti yang sesi kedua. Sampai jam berapa ini nanti? Oke, gak apa-apa, sama tak jangan ngaji serius dulu. Aku gak gelem hura-hura toh, aku dilono kebuyon toh, cengengesan toh. Sing bisa kaya komen yang ngono. Ini kok komen yang ngono? Oh, kasih gak nubuyone lah. Bantanya gue kianggel lah gue. Bijak umur jari ini kakean buyon. Engko lek dijak serius jere gak ono guyone. Lha terus kongkon piye? Kul huwae le. Oke, jenenge sampel kabeh. Oke. Yang pertama nafsu syaitoniah, yang kedua namanya nafsu bahimiyah. Ini nafsu binatang ternak. Nafsu serakah. Oh, apa lo pengen akeh? Ini harus kita lawan pakai zakat. Kalau zakat kan mengeluarkan yang kita miliki. Ini untuk melawan nafsu bahimiyah. Manusia itu kan punya kecenderungan seperti itu. Lakukan dalam ini ada muadzian kita amin dalam tawa iya kuna kalitan. Andai kan manusia itu punya emas 2 jurang, 2 emas rong jumlah, 2 emas rong jurang. Itu loh saya kepengen 2 telu. Orang nonte dapat orang 2. Kena pengen. Maka nafsu bahimiyah, nafsu serakah urusan dunia, ini harus dilawan pakai zakat, sedekah, infak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama sekalian tidak akan pernah habis harta benda yang diinfakkan itu, justru akan semakin banyak. Ini harus kita yakini, karena investasi akhirat, investasi kepada Allah itu bunganya dikembalikan utuh, modalnya dikembalikan utuh, bunganya 700%. Enak-enak, nanti di akhir saya terangkan. Kemudian yang ketiga namanya nafsu sabu'iyah, nafsu binatang buas. Nafsu binatang buas ini adalah nafsu amarah, nafsu yang suka marah-marah, suka dendam, kebencian dan sebagainya. Ini harus dilawan pakai apa? Pakai puasa. Orang puasa kan gak boleh marah-marah. Kan kalau lagi puasa diajak bertengkar, diajak ribut, ini shaimun, maaf aku lagi puasa, nanti habis maghrib. Ya enggak, karena hakikat pengendalian diri orang yang puasa itu adalah justru setelah maghrib. Nah kalau siang hari bisa menahan diri, bisa sabar, bisa jujur, bisa ikhlas, gak makan, gak minum, ya pantas emang lagi puasa. Tapi setelah maghrib itu balas dendam apa enggak? Nah, biasanya kalau siang bisa ngempet, tapi setelah maghrib balas dendam. Itu yang enggak, itu namanya orang jihad, namanya orang sabar itu kemampuan menahan diri, kemampuan mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Seperti Rasulullah disuruh berhenti dakwah, apa jawab beliau? Mau dikasih hadiah, mau dikasih pangkat, mau dikasih apa yang diminta, tapi hentikan dakwahmu. Jawab Rasulullah, andaikan rembulan ditaruh di tangan kiriku, matahari ditaruh di tangan kananku, akan aku berhenti dari dakwahku. aku tidak akan pernah berhenti. Ngono. Nabi Yusuf dijebak sama Zulaikha. Kondisinya mungkin dikunci dari dalam kamar, ditawani eng-eng. Layani aku, kamu aman. Kalau enggak mau melayani aku, kamu aku laporkan suami dan kamu akan dipenjara. Apa jawab Nabi Yusuf? I am sorry. Ini akhafullah. Aku takut sama Allah. Oh, ada sampean ora usah ditawani golek-golek. Pahin banget ditawan-tawani ngapain pakai diancam. Mesti ngomongan. Yang terakhir, yang keempat namanya nafsu lawama itu ini beda, ini dilihat dari segi karakternya. Pertama syaitoniah, kedua bahimiyah, ketiga sabu'iyah, dan yang keempat namanya nafsu rububiyah, nafsu kepemilikan. Nafsu merasa memiliki ini, merasa memiliki ini, merasa memiliki ini, merasa memiliki koyok-koyok dari pangeran. Ini namanya nafsu rububiyah. Ini harus dilawan pakai ibadah haji. Orang haji itu kan melepaskan segala semuanya, melepaskan segala kepemilikan. Kekayaan ditinggal, bahkan pakaian pun harus dilepas. Melepas semua atribut, melepas semua pangkat, melepas semuanya. Agar kita tidak mempunyai nafsu kepemilikan, kita sadar bahwa semuanya milik Allah Subhanahu. Oleh karena itu jemaah sekalian, hari ini mohon keikhlasan panjenengan semua untuk melepaskan sebagian penghasilan panjenengan-panjenengan untuk investasi akhirat. Sebagaimana saya sampaikan ayat Al-Qur'an tadi, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Demi Allah, harta yang diinfakkan di jalan Allah, investasi akhirat kepada Allah, itu modalnya dikembalikan utuh, bunganya 700%. Coba di dunia ini mana ada bank yang bunganya sampai 700%? Tapi banknya Allah, investasi ke akhirat, itu modalnya utuh, dikasih bunga 700%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai satu bukti para jamaah, gak ada ceritanya orang kaya jatuh bangkrut jadi miskin gara-gara bersedekah. Kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya, tak bikin contoh nanti masuk MURI nanti. Gak ada ceritanya orang kaya jadi bangkrut, habis kekayaannya gara-gara bantu pesantren, gara-gara menyantuni anak yatim. Gak ada ceritanya. Nek tambah blegedu kesugihane sak pirang-pirang. Ngerti blegedu? Dia semakin kaya raya. Pokoknya gak ada ceritanya lah. Wong sugih jadi bangkrut, jadi melarat gara-gara sedekah, gara-gara bangun masjid, gara-gara bangun pesantren, gara-gara menanggung biaya hidup anak yatim. Gak ada ceritanya. Setiap hari manusia itu didampingi dua malaikat, yang masing-masing malaikat itu berdoa. Malaikat yang satu berdoa, "Allahumma ti munfiqan khulafa." Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu, ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Hari ini panjenengan-panjenengan yang menginfakkan hartanya untuk musola Al-Azhar, juga untuk pesantren saya. Kok mau gitu? Ini mesti ada yang ngerasa nih loh, apa yang kemes. Pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih baik, lebih barokah. Karena yang mendoakan malaikat, "Allahumma ti munfiqan khulafa." Ya Allah, berikan kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalanmu, ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Demi Allah diganti. Malaikat sing ndomoe mesti mandi. Ya nek Anwar Zahid kurang karuan mandi cangkeme. Lek malaikat sing ndonga mesti mandi. Sebaliknya, hari ini Anda bawa duit apa enggak? Bawa duit apa enggak? Sing ngomong gak bawa muga-muga gak iso mulih. Mesti bawa. Tapi kok tidak diinfakkan? Awas, malaikat yang satu itu berdoanya begini. "Allahumma ti mumsikan talaffa." Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan duitnya tidak diinfakkan Hari ini kau tidak mau infak, berikan kerusakan ya Allah. Awas metu ke gedung ini kejerumum ya. Bukan saya yang mendoakan jelek. Udah ngapain aku ndongakno elek. Nek aku tak ndongakno api sampean. Tak ndongakno api. Ini yang mendoakan malaikat. Malaikat ndonga ngono. Diberi kerusakan. Tur maneh lampu sih kok emane manut bareng gak melu duwe ae. Embuh. Angel kaya pahaman ini. Jamaah sekalian, ibarat benih padi, masih ingat? Ibarat benih padi itu kalau disebar gak akan habis, justru menjadi banyak, panennya melimpah. Duit kalau disebar ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke yatim, ya panennya melimpah, semakin banyak gak akan habis itu duit. Halo? Tapi kalau benih padi itu disimpan, gak disebar, bosok. Duit gak disebar ke masjid, gak disebar ke musola, gak disebar ke pesantren, gak disebar ke proyek-proyek agama, bosok. Sawangane disimpen dhewe di tabungan iki dapat sekian. Bosok. Misalnya ya nominal rupiah kok punya simpenan sampai 1,2 M. Tapi gak nyebar ke masjid, gak nyebar ke pesantren, gak nyebar ke yatim. Bosok. Allah bosono gampang, Bro. Bojomu kena kanker payudara niku ten ngisor dhuwur operasi ping 10. Entek gosok duitmu. Sak susune bojomu gosok bisa. Halo. Halo. Bener itu. Enggak elek-elek aku. Enggak elek-elek. Untuk orang-orang yang medit memang seperti itu. Lek potong kamu ini gak dipaksa gak kira sedako. Nah, kalau saya punya prinsip, sedako itu yang penting banyak, walaupun gak ikhlas. Ya, yang penting banyak, walaupun gak ikhlas. Daripada ikhlas cuma sedikit. Lebih baik banyak, walaupun gak ikhlas. Aku siap dibantah sokoy. Siap banget. Penganggu dalil gak apa-apa tak terima. Walaupun gak ikhlas, yang penting banyak. Daripada ikhlas cuma sedikit. Soalnya gini loh, kalau sudah mengeluarkan banyak, walaupun gak ikhlas, aku suwi-suwi ikhlas diri. Ayo, aku seketono sama mangkai ini gak ikhlas. Rugi. Kalau ngewis mesti. Namun orang ikhlas itu rugi. Tapi kalau prinsip, yang penting ikhlas. Gak mungkin nangkai sedapa. Sampai mantek gak tau sedapa. Ya, semua nungguin ya. Yang penting ikhlas. Nah, padahal di akhirat nanti orang itu akan ketemu sama sedekahnya. Bahkan al-mu'min tahta dhilli shadaqati, orang mu'min itu berada di bawah naungan sedekahnya, berada dalam sinar sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin padam bener. Iki kok sing isi nominal paling akeh kene 1000 iki. 10.000. 10.000 ya. Enggak, pecahan buahnya paling akhir berapa? 50.000. Wah, yang ngasih 50.000 yang Merkuri Jerong. Ya, 50.000 Merkuri 50.000 ya. 20.000 yang Neon. 10.000 yang Lile. 5.000 obat nyamuk bakar tetesan banyu ya. Rong ewu pendel korek jeruk wes. Sewu silite konang minum petengan juga tuh lem kita minum pandangan gak ketok. Makanya tolong panitia yang lele nanti sambil diinceng nyemplungi piro. Saya ketewu pak Merkuri bro. Saya ketewu Merkuri bro. Sewu silen konang. Ya cuman akhirnya itu delumuhan. Delumuhan. Ada satu pelajaran berharga dari orang tua dulu. Halo. Nabung itu kalau orang tua bilang dulu apa? Nyelengi kan. Iya kan. Nyelengi. Celeng. Kenapa disebut seperti itu? Nah, karena orang yang seperti itu memang perilakunya seperti. Iya, makanya tempat untuk nyeleng itu disebut celengan. Bentuknya apapun namanya celengan. Meskipun bentuknya sapi, namanya bukan sapinan, tapi tetap aja celengan. Bentuknya kodok bukan kodokan, tapi celengan. Bentuknya ayam bukan ayaman, tapi disebut celengan. Itu suatu berharga, bahwa orang yang berperilaku seperti itu memang persis celeng itu memang begitu. Celeng itu kalau mau makan dikumpulin dulu, dikumpulin, ditumpuk. Itu karakter celeng. Persis. Orang yang berperilaku celeng ya begitu. Duit dikumpulin, ditumpuk, dikumpulin. Nah, mohon maaf, begitu sudah terkumpul, sorry, celeng itu agak jorok. Jorok celeng itu. Begitu makanan sudah terkumpul, dikencingi. Biar bau dan tidak diganggu celeng-celeng yang lain. Mirip tuh karena kelakuan. Mirip banget, nanti dikelompok-kelompok, nanti kalau di... Nah, mohon maaf celengnya protes. Dan nanti alasannya, ya sekurangnya aku dulu ya butuhanku akeh. Sekurangnya ada kocok yang lagi membutuhkan bantuan, ya sekurangnya aku dulu butuhanku ya akeh. Ini aku ya nyekel duit, ya nyekel banyak yang diuyui. Disimpan seperti itu. Dan itu yang kita gunakan untuk bekal ketika nanti kita menghadap Allah, salah satunya itu yang bisa membantu kita. Shodaqotin jariyah. Ketika nanti kita sudah berada di alam barzah dan itu pasti, walaupun ngantri, Anda kalau mau berangkat dulu silahkan. Salah satu yang bisa membela kita, salah satu yang bisa menolong kita adalah sedekah itu. Dan itu adalah hakikat dari harta kita. Sambil merenung, sama-sama kita bersolawat, sambil berinfak. Teman-teman panitia udah siap? Halo? Teman-teman panitia udah siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Hidupnya sengsara, matinya juga sengsara, bahkan yang paling dikhawatirkan adalah kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Sama sekalian, orang yang terlalu cinta dunia itu pasti matinya, gara-gara aku nerangno mati sampai mikir melu mati pisan. Orang yang hubung dunia, yang cinta dunia, pasti kematiannya akan susah. Matine sorok, keluarnya nyawa, keluarnya roh, itu pasti akan sulit luar biasa, sehingga terasa sakit yang teramat pedih. Hei. Mati itu bahasa Indonesianya meninggal, berarti kan meninggalkan dunia. Hei. Sementara orang yang cinta dunia, ketika mati, ketika rohnya dicabut dari jasadnya, ketika nyawanya diambil, dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia yang dicintainya. Tidak ada penderitaan melebihi ketika orang itu dipaksa berpisah dengan yang dicintai. Sorry ya, misalnya sampai ya, ada cewek, udah, kok cinta banget, love so much. Cinta banget sama cowoknya, udah cinta mati, sekonyong-konyong motor, terus dipaksa berpisah sama orang tuanya. Kira-kira sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Bukan cuma sakit, sakit bingit. Sakit banget tuh enggak seberapa. Sakit bingit. Sesakit-sakitnya sakit itu adalah ketika dipaksa berpisah dari yang dicintai. Penderitaan yang paling menderita itu adalah dipaksa berpisah dari yang dicintai. Mohon maaf, orang yang cinta dunia, ketika dia mati, nyawa dicabut, roh diambil, dia dipaksa berpisah dengan dunia yang sangat dicintai, maka pasti dia akan merasa sakit yang luar biasa. Maka jangan heran, orang yang hubung dunia, cinta dunia itu, waktu nazak sakaratul maut, melet-melet, lidahnya menjulur, matanya melotot, dari mulutnya keluar busa, dia merasakan derita yang luar biasa. Karena apa? Sekali lagi, karena dia dipaksa untuk berpisah dengan yang dicintai. Sakit tiada terperi, sakit tiada terkira ketika dipaksa untuk berpisah dari yang dicintai. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, dunia yang kita cari sampai mati-matian itu kan pasti akan kita tinggalkan, betul? Pantaskah sesuatu yang akan kita tinggalkan kita jadikan obsesi dalam hidup ini? Pantaskah sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan kita jadikan sebagai target utama dalam hidup ini? Gak pantas sama sekali. Oh, barang mau ditinggalkan loh kok menjadi tujuan utama? Sesuatu yang akan ditinggalkan kok menjadi obsesi? Dunia ini hanya jembatan. Dunia ini hanya jembatan. Orang yang cerdas kira-kira mau gak membangun rumah mewah di atas jembatan? Orang yang cerdas kira-kira mau gak membangun rumah mewah di atas jembatan? Ya gak maulah. Bangun rumah mewah kok di atas jembatan? Kata Sunan Kalijogo, dunia ini dalan. Namanya jalan ya harus dilewati, namanya jalan. Tapi ingat, cuma dilewati saja. Apapun yang terbentang dan ada di depan kita, hanya kita lewati dan gak akan kita bawa serta. Saya ulang, dunia ini jalan. Namanya jalan, ya jalan. Kita lewati. Tapi ingat, apapun yang ada di hadapan kita, hanya kita lalui dan tidak kita bawa serta. Waktu zaman tempat melangkau di dalan, terus di ngarep ada cagar listrik, gue jabut, gue pikul. Ada wiwitan komodi, gue jabut, gue pikul. Makanya asli ini ya, sama tak kandang ini. Sugih karo melarat, iku podo. Podo-podo tanggungan nih Gusti. Dijawab, sugih karo melarat, iku asli nih podo. Podo-podo tanggungan nih Gusti. Wong sugih tanggungan nih Gusti. Wong melarat yo tanggungan nih Gusti. Bedanya nek wong sugih iku jatahe wis dikekno, bagiannya udah dikasihkan, udah dibawa sendiri, wis digowo dhewe. Nek wong melarat iku bagiane durung dikekno, isih digawakno. Apa ini kita urung paham. Wong sugih iku yo tanggungane Allah, wong melarat yo tanggungane Allah. Bedane yen wong sugih jatahe wis diparingno, wis digowo dhewe. Nek wong melarat jatahe urung diparingno, isih digawakno. Ayo enak di sampean milih di digawakno karo gowo dhewe. Nah iki lho bedane wong pinter karo wong goblok. Wong kuwi nek pinter, wong kuwi nek cerdas, meskipun duwe wake, mau kok kon gowo dhewe, gak males, wani bayari. Ana sing gawakno. Wong nek goblok iki senengane gontang-gontong. Hoi. Wong sugih iki apa-apa duwe barange akeh senengane ya gotang-gotong. Ini wong larat, apa sing arep digotong? Enteng uripe. Milih melarat apa milih sugih? Larat. Milih sugih apa milih melarat? Goblok. Sorry, kalau masalah dunia ada sabda Rasulullah seperti ini. Innallaha yuhtid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah memberikan dunia, harta benda, kekayaan. Ini umum, baik kepada orang yang disenangi Allah maupun orang yang gak disenangi Allah. Sama-sama dikasih harta, sama-sama dikasih dunia. Halo. Orang-orang yang disenangi Allah, orang-orang baik, yang aneh ibadah kayak penjenengan-penjenengan. Amin nopo potong amin. Ahli ibadah kok orang ini bureng-bureng. Orang-orang yang baik, yang ahli ibadah, ahli to'at, itu dikasih harta, dikasih duit sama Allah. Sementara orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal, yang ahli maksiat juga dikasih harta. Maka jangan heran ada orang yang nakal gak pernah sholat, tapi duitnya akeh, kerjanya enak, gajinya gede. Ini orang yang teko, rambutnya semiran, kupingnya tindihan pintu, ya gak pernah sholat, gak pernah pikir, tapi duitnya akeh. Emang dikasih sama Allah. Mohon maaf, sebaliknya kadang ada orang yang khusyuk apian kerja gak tau tempat pindah ke telu juga tempat apa akhirnya pindah. Woi, kalau di kampung sorry, kadang ada orang nakal tapi soge rata sholat dan soge ada yang sholatnya khusyuk orangnya yang apian tapi larat, maka nih sugih melarat, pada karo rupa, pada karo wajah, ada ngonong, cahin nukwakal, tapi wajahnya ganteng, nakal, tapi gawuan, ada sing apian, tapi wajahnya, ya pokok nambekane, makanya sorry ya, kaya miskin itu bawaan, tau bawaan, potongan, wongnya ada yang potongan sugih, ada yang potongan larang. Ya potongan sugih, kerja santai ya tetap sugih, karena memang potongan sugih. Ini potongan larang, meskipun kerja mumpo ya sebuah rangkali dilakoni ya tetap larang. Soalnya potongan larang, kudu karo ada potongan lemu, ada potongan turu. Ini banten potongan lemu, meskipun makan cuma sedikit ya tetap lemu, karena memang potongan lemu, nenek potongan kuru, memangannya uangnya ya bangga kuru, paling yang cuma atos tolong perhatikan, orang miskin itu bukan orang salah orang direken orang miskin itu bukan orang salah, orang kaya bukan orang benar orang larat itu duduk orang kuala. Ada mono lu tidak ada melarat yang kenelong so. Layo layo aku kilo salah opo. Kodo kodo 6 tahun ni lu no Korea. Nasi kconco aku ikut aku si satu ku mobil di sembangun nomad. Aku kok belas aku kilo salah opo. Padahal lu salah aku dikirim no Hong Kong terus. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Aku kilo kuala topo tiga ini kok tambah halon. Tidak, kadang-kadang ada orang mengeluh seperti itu. Aku kilo kuala topo. Sorry, orang miskin itu bukan orang kualat, bro. Woi. Dilanjut apa enggak ini? Orang miskin. Sehingga akhirnya kita sering terjebak, kita itu sering terkecoh. Dikira kalau orang kaya itu mesti baik, kalau orang miskin itu mesti jelek. Padahal enggak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga akhirnya kita itu salah. Kalau orang kaya dihormati, dimuliakan, sedangkan orang miskin dihinakan, diremeh-remehkan, direndah-rendahkan. Sampai di kampung-kampung itu biasa seperti itu. Ono acara apa wong sugih teko keri manggone ngarep. Wong larang teko disiki selempit nang ngisor gedang. Itu sama sekali enggak benar. Rasulullah ngancam man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsatini. Siapa yang takluk tunduk sama orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang menghormati orang kaya karena hartanya, karena duitnya, karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Kita boleh hormat kepada orang kaya, tapi bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena duitnya. Mungkin karena kedermawanannya, mungkin karena ahli sodakohnya, mungkin karena akhlaknya, dia akhlaknya bagus, mungkin karena keilmuannya, jangan sekali-kali hormat kepada orang kaya karena kekayaannya. Tolong saudaraku, Anda di mana saja menghormati orang, menghargai orang karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena ilmunya. Dan sementara ini kan enggak loh. Penilaian kesuksesan dan keberhasilan seseorang itu bukan dari agama, tapi dari sisi dunia. Bukan dari prestasi ibadah, tapi dari kekayaan. Kerja di Korea baru 3 tahun pulang, bisa beli mobil, bisa bangun rumah. Semua bilang, wah itu anak sukses itu. Cuma 3 tahun udah kayak gitu. Sukses dia, sukses di Korea. Mesti ngono. Coba pulang dari Korea hafal Quran, tapi nak gablek duit. Ini Korea bambung. Mesti seperti itu. Tapi kalau di Korea 3 tahun pulang udah bisa beli mobil, bisa bangun rumah, semua tetangga, semua masyarakat komentar sukses hari ini, sukses teman, telung tahun nih sekolah ini, sukses tenan, semua bilang gitu. Coba ada orang semakin tua, semakin ahli dikir, semakin dekat kepada Allah, semakin ahli sholat jamaah, nggak ada orang yang komentar wah itu kakek-kakek sukses hidupnya, makin lama makin rajin ibadah, makin dekat sama Allah, nggak pulang-pulang jamaah, terus di masjid meskipun hujan dia bawa payung jamaah ke masjid, nggak ada yang bilang sukses, malah dirasani. Bayar mulai-mulai ke masjid, paling kerosone arep mati. Semua emang kayak gitu. Jadi menghargai orang itu, sorry, dulu banget, selama selalu pawas. Karena kalau cari menantu itu, seleksinya ketat. Diteliti latar belakang keluarganya bagaimana, akhlaknya bagaimana, dia ngajinya kemana, yang ngajar siapa, udah khatam kitab berapa. Bila perlu dites. Ngelamar itu dibukakan kitab kuning Fathul Wahab, Fathul Mu'in, ayo dibaca. Kalau bacanya benar, tahu artinya, ngerti muradnya, diterima. Kalau begitu dibukakan kitab kuning, kok aku ngaji dhisik le. Ojo wani-wani ngelamar anakku nek urung iso ngaji. Ada lagi yang dites urung ngimamin sholat jamaah. Kalau Fatihahnya fasih, gerakan-gerakan sholatnya benar, nah itu diterima. Nah, tapi kalau Fatihahnya paten pecontot, gerakan sholat tidak karu-karuan, gak diterima, ditolak. Dulu wis bubien, lawas. Bubien, bubien. Tapi kalau sekarang dilamar mesti yang ditanyakan kerjanya di mana, gajinya berapa, kendaraannya apa. Makanya sampai ada yang minggat ke Korea itu gara-gara ngelamar ditolak. Ingin membuktikan awas ini aku suatu ku setir bunder, padahal setir bunder gampang, beda ondel dikecapil setir bunder. Saya itu pernah disambati sama ibu-ibu, Gus nyuwun tulung, Gus anak kulon jenengan tuturi, anak saya jenengan nasihati. Emang kenapa bu? Anak kulon itu jenengan tuturi lagi wonten apa? Dilamar cuma anak kulon buatan purun karena kulon gak kulon kayak purun. Ini dilamar cowok tapi anaknya gak mau. Nah, kenapa tuh bu kok gak mau? Nah itu saya yang bingung, niku kulon sing bingung. Padahal bocahnya yo bagus, yo suki. Kendaraan itu Innova New. Lek muni new ya mek mencucu-mencucu Innova New. Lah kok gak gelem langit niku to Gus, wong anak kula niku kemplo. Bocah pekok. Wong bocah bagus ya sugih, ya wong bocah iku ora salat. Entarku salat kan yo iso ambe mlaku to Gus. Aku yo batin lah yo to wong salat to ambe mlaku. Saya gak ambe mlaku belum tentu bagus sholatnya, apalagi sholat ambe mlaku. Jadi ini yang pekok dudu anaknya gerangannya boe itu yang pekok. Emang sekarang sudah seperti itu zamannya, mohon maaf harusnya ditamoni wong suke, karo ditamoni wong melarat perlakuannya bodo. Ojo kalau sing nang wong sugih monggo terus kabeh suguhan ditokno karpet sing paling tuh ditokno. Lah sing nang wong larat golek kursi dhewe. Ini kita biar enggak salah paham. Hoi. Soalnya saya itu pernah mendengar telinga saya sendiri dan jelas banget omongannya. Ini nek ngomong pokoknya tak titeni Kiai kapan kiai tenanan mesti suge. Ono kiai kok larang iki berarti gak patek kiai. Omongan ngono kok kan gak tepak to. Umpama nek kono ono kiai larang kaya mimpes kok omongan. Ukuran kiai itu bukan karena suge larangnya. Ukuran kiai itu satu kedekatannya sama Allah. Yang kedua, welasnya sama umat, welasnya sama masyarakat. Dua itu ciri utamanya. Satu dekat sama Allah. Yang kedua, welas karo umat, welas karo masyarakat. Anggitmu perkara suge karo melarat. Makanya Gusti Allah bikin sejarah biar manusia itu tidak salah. Manusia paling hebat, paling tinggi derajatnya, paling bagus itu Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia yang paling hebat, manusia yang paling tinggi derajatnya itu Nabi. Nah Allah bikin Nabi itu model-model biar manusia itu gak salah. Ada Nabi yang dimodel kaya raya, ada Nabi yang dimodel miskin, tapi tetap Nabi, tidak mengurangi nilai kenabian. Mbora digadekno. Ada Nabi yang dimodel gagah, ada Nabi yang dimodel lemah. Contoh, Nabi yang dimodel kaya raya seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, kaya raya, wilayah kekuasaannya seluas dunia. Pasukannya bukan cuma manusia, jin, gedung. Pasukannya Nabi Sulaiman ora temo banser-banser ngene iki. Bukan cuma manusia, jin, gendruwo pasukan Nabi Sulaiman, kendaraannya angin, kepingin tekan di bus, nyampe, toh, istananya jangan tanya, emas permata, utuh manikam, inten jemerut, cuma inten tapo parut, luar biasa, saking kayanya Nabi Sulaiman, istrinya ini berjumlah 1000. Suge bujone lo sewu sampean di bujo sewu ya sitok mudar kabeh saya bujo sitok yang melapor apa yang jejek kok dan bujo sewu Nabi Sulaiman bujone sewu suge ya ada Nabi yang dimodel miskin banget seperti Nabi Isa alaihi salam. Miskin Nabi Isa itu rumah aja gak punya, rumah juga punya, istri gak punya, saudara gak punya, miskin, nang keluyuran sama Nabi Isa. Nabi Isa keluyur, makanya dijuluki Al-Masih, pengembara, tukang nambah jalan, miskin, tapi yang tetap Nabi. Bukan berarti kalau miskin terus aku berarti gak patek Nabi. Yang tetap Nabi, ada Nabi yang dimodel kompak, jawara, gagah perkasa, sakti kayak Nabi Musa alaihi salam, sakti. Batu gunung besar cokel ke tangannya, geledak keluar sumber air. Kompak, jadi tangannya Nabi Musa ini cara saya itu bego. Alat berat. Sampai nek pabrik ora usah bawa alat berat, tangan tok ngene. Nabi Musa kawan, ada Nabi yang mohon maaf sakit-sakitan kayak Nabi Ayu sakit-sakitan, tapi yang tetap Nabi aja dilokke Nabi yo gering. Ya memang dimodel seperti itu sama Allah, tidak mengulangi derajat kenabian. Nah, manusia juga seperti itu lah, kiai yo ngono. Wong kiai iki pewaris Nabi. Nek ulama pewaris agia, mewarisi macam-macam. Ada yang mewarisi Nabi Musa. Ada ulama ini gagah, kuat. Modele kuat, gagah, sakti, keras. Ya jangan disalahkan, jangan dilokkan. Mewarisi Nabi Musa. Ngono, oh bapak. Modele ngono. Oh bapak, mewarisi Nabi Musa. Berjuangnya seperti itu. Sampai nyora iso kok ngilokno. Ngono lho. Memang marisi Nabi Musa keras. Ada yang model mewarisi kiai ku marisi Nabi Ayub. Nyontekno. Model mau dijak melekan lagi jam 11 nyambekane wis ngi ngi Tapi yang pangga kiai tetap kiai, coba rokno kiai yang gerigerikan. Ya kemana, emang namanya seperti itulah. Pendapatnya beda-beda, kita harus belajar menghargai pendapat yang berbeda. Seperti, mohon maaf sekali yang lagi viral kemarin di negara kita, ada kasus yang penistaan agama, penodaan agama, macam-macam. Nah tolong, tolong, tolong, kebersamaan tetap dijaga. Kita jenengan yang di sini berdoa, oke? Okay? Okay? Gara-gara beda pendapat itu terus tidak rukun. Kan ulama kita juga berbeda-beda. Ada yang nyuruh berangkat ke ibu kota, sama-sama kita menggelar aksi damai. Ada yang melarang tidak usah ke ibu kota. Kalau saya ditanya yang benar yang mana, sama-sama benar. Yang nyuruh berangkat ke ibu kota, yang benar ajak aksi damai, urusan agama, urusan akidah. Yang melarang ibu kota, ya benar. Kok benar? Lah kalau berkat semua yang gak kamot no Jakarta. Gak kamot. Terus nanti malah terjadi chaos, negara kita akan hancur malah, gitu loh. Nah sampai ada yang penting dungo ngono itu. Karena popo sampai ada sapolahmu ya ora ono pengaruhe. Keadaan gitu loh. Nah kita ambil hikmahnya, saya sering sampaikan kita ambil hikmahnya. Justru ini dengan adanya peristiwa itu, mohon maaf banget, saya sebenarnya gak mau bicara tentang ini. Karena kadang-kadang ada yang nakal, ceramah saya itu dipotong, dikat separuh, dipotong, dipenggal, akhirnya terus dianggap pro ini, pro ini, pro ini. Nah ceramahnya dipotong, ngeblong. Jadi ceramah itu gak utuh, gak selesai, dipotong, dikat, akhirnya terus dilawan lagi, terus gak bener, blas. Aku ketemu orangnya tak antep gitu nah. Benarkan secara utuh. Akhirnya saya komen dong, isor ini sudah karu-karuan lah, dan dipotong ya. Coba rumahnya secara utuh, ngolak jelas, genah. Akhirnya sing komen sudah karu-karuan, dipotong. Nah saya ambil hikmahnya, justru dengan adanya peristiwa ini ghirah keislaman semakin kuat, umat Islam semakin bersatu. Itu loh. Nah, informasinya kemarin ya di sana tuh alhamdulillah aksinya itu zikir bersama, berdoa bersama, istighosah, sholawatan. Jadi saya ngasale gak doyan sholawat, malah sholawat. Saya ngasale gak doyan kunut, malah kunut, wong sing diwaca yo kunut nazilah. Ini kan cara Allah untuk menyadarkan mereka, seperti itu memang caranya Allah. Dulu ngarani haram dzikir bersama sholawat, ini yang memang sholawatan. Ikut sholawatan, ikut kunut nazilah, ikut dzikir, gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang, wah yasinan tahlilan ini syirik macam-macam gini-gini, ya biarkan saja lah orang dia ngomong pakai comor-comornya sendiri. Sampai yang terus aja ngapain pakai berhenti. Orang yang sudah diadakan sholawat, sudah diadakan yasinan, tahlilan, zikir, macam-macam aja itu loh. Masih banyak yang hidupnya gak sesuai dengan tuntunan Islam, gak sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Apalagi kalau itu semua ditiadakan, malah kayak apa. Di Korea sudah ada diadakan tabligh semacam ini, ngaji semacam ini. Masih banyak yang nakal, umpamanya ngomong raono belas sama sekali tidak tersentuh. Terus kaya opo rupamu dan gini. Simpel lah ya, kalau aku simpel tak ambil hikmahnya. Hikmah yang kedua, ayo tokoh Indonesia itu sopo yang bisa kumpul no jutaan umat Islam, kumpul sama nake jutaan dalam ngalai hukuf na arofah, jumlahnya jutaan sopo yang bisa kumpul no Ahok. Hikmah ya, menang aku yang sudah tepuk tangan saya. Dipotong tak gasak dah. Bisa ngumpul nontok lo, kan gara-gara beliau. Ya kita ambil hikmahnya. Ya kita sampai nyongono. Oh si non muslim mengerti Al-Ma'idah 51. Lu sampai ke rumah Al-Ma'idah 51 kan gara-gara ada kasus kuih itu. Ada kasus kuih yang belas orang mudeng. Ini artinya gini, kita harus lebih dekat dengan Al-Quran. Kita harus lebih akrab dengan Al-Quran. Ayo potong meneh. Ceramah dipotong-potong. Ini kita jadinya netra, gak belok-belok, gak belok-belok. Munafik. Masa agak agamanya dilecehkan, direndahkan, kok diem saja malah ngene-ngene. Ora dumono sik omongane ceramah iki sing pas gitu loh. Potong. Lagi wong semodel ngene-ngene iki dilokno munafik. Sakarepe wong ngalah ae. Yang penting Allah ngerti kan gitu toh. Wes ngono, tekan dikit. Sampai gue potong gue nyumbangmu sama sewu nyumbang sewu potong-potong. Saya minta kebersamaan dari saudara-saudara saya yang ada di Korea ini. Yang pertama, satu, harus siap berbeda-beda, karena perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan itu gak mungkin bisa kita hindari. Tolong dijawab, kaki saya dua, sama apa beda? Ya. Kok iso sama ya, banggep kiwa karo lu kok? Ganteng ohon. Jadi kaki saya dua ini sama, berarti dianggap kakiku kiwa karo. Jelas beda om, kiri sama kanan. Yang bikin beda kaki saya ini bapak saya apa ibu saya? Allah, saya dengan istri saya, sama apa beda? Ya. Jelas beda, ada kodoh tak apa-apa. Bentek lah. Pendapat itu pasti berbeda. Gak mungkin orang sekian banyak kok pendapatnya sama semua. Many men, many mind. Ya bener untuk gaya. Betul, seje wong iki seje omong. Seje ati, seje gati, seje utek, seje kretek. Ngono lho. Seje idem, seje karep. Sing gak tepak iki seje silet, seje ambit. Lah namanya manusia itu pasti berbeda-beda pendapatnya kok. Betul? Nah, perbedaan pendapat itu dibutuhkan. Satu, agar wawasan kita semakin luas. Lah kalau pendapat semua sama, gak ada perbedaan, gak akan tambah wawasan kita, gak akan tambah keilmuan kita, betul? Kita tambah wawasan karena ada perbedaan, perbedaan pendapat, sehingga wawasan kita akan bertambah, ilmu kita akan bertambah. Kita memang butuh perbedaan pendapat untuk mengukur pendapat kita ini benar apa salah, untuk mengevaluasi. Butuh perbedaan pendapat itu agar kita semakin kuat dan semakin kokoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Guru harus siap beda pendapat dengan muridnya. Kalau murid punya rumus yang baru, guru harus siap terima. Cukup merasa tersaingi, wah murid itu adiknya ini yang guru komplak itu namanya. Komandan harus siap beda pendapat dengan anak buahnya. Halo? Kakak harus siap beda pendapat dengan adiknya. Orang tua harus siap beda pendapat dengan anaknya. Ya gak mungkin lah orang tua sama anak kok sama. Mesti beda, umurnya beda, karakternya beda, ukurannya beda. Yang harus diatur itu cuma etikanya, yang penting tujuannya sama. Setuju? Yang penting tujuannya sama. Bangunan ini bisa kuat berdiri kokoh karena bahannya berbeda-beda. Betul? Ada pasir, ada semen, ada beton. Itu betonnya nongkok. Coba misalnya bangunan ini bahannya sama, semen kabeh. Enggak jadi bangunan. Enggak mungkin jadi bangunan. Makanya perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan memang kita butuhkan. Woi. Woi. Bangunan ini misalnya kok podo semen kabeh. Malah gak sido dadi bangunan. Maka kita jangan sampai terjebak dalam permusuhan gara-gara perbedaan. Berbeda pendapat boleh, tapi permusuhan jangan. Karena beda pendapat bukan musuh, beda pendapat adalah wahana bagi kita untuk saling menguatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita mau menyadari seperti itu, indah. Indah nanti deh. Sorry. Wajah saya ini nampak indah. Nah, karena kok jadi sombong? Jadi bujuku yang karena ada perbedaan. ada bando, ada alis, ada hitam, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada pipi, ada janggut. Bayangkan kalau rai ku isine irung kabeh. Gak rupa-rupa rai. Makanya mohon maaf, sekali lagi kita harus siap menerima perbedaan itu, dan perbedaan itu akan menjadi indah. Jari tangan yang lima ini nampak indah karena beda-beda. Coba misalnya tangan mungkin jentik kabeh. Elek bro. Ini indah karena beda. Dunia ini indah karena ada perbedaan. Tentunya di sini yang laut kabeh, gak indah. Sama kenapa tak nyawa tuh modelnya bisa ngomong ini. Awang lana karena bentuknya beda. Apa-apa nih beda. Tapi lek gelem. Menyadari dan menerima perbedaan itu akan menjadi nikmat. Menurut perbedaan itu nikmat, enak dan nikmat. Menurut lanang wedok gak ini nikmatnya mergo berbeda. Mlebu kamar iso delok-delokan. Mas sama kok duwe ngono. Lah iya kok gak podo. Entar digatok-gatokno nang piye. Harus menjalankan fungsinya dengan baik. Dan saya harap kawan-kawan, terutama yang di Nahdlatul Ulama, kawan-kawan yang di Ansor, kawan-kawan yang di Banser, Satkorlam, subhanallah. Halo. Berbeda, berbaur dalam perbedaan, tapi dengan dasar keikhlasan. Sebagaimana sering disampaikan oleh para kiai kita, para guru kita, wong NU itu bisa kaya gulo. Ini, sama biar ngerti contohnya. Ini kopi, gak kata ombe gak coklat. Ini biasa disebut kopi, padahal lengkapnya biasanya wedang kopi. Di samping gelas dan air, mumpung durung dibantah tak sebut no. Di samping gelas dan air, ini terdiri dari tiga unsur. Ada gula, ada kopi, dan ada rasa. Gelas sampai banyu ini tak sebut nama. Di samping gelas dan air ada tiga unsur, gula, kopi, dan rasa. Lah orang Eno itu harus bisa seperti gula. Berjasa tapi gak disebut nama, gak apa-apa. Berjasa terus-terus dan terus berjasa berjuang, tapi gak harus ketara. Tidak harus ketak. Ya gini kayak gula ini. Kayak gula, gula. Ini kopi, gula, rasa. Coba ketika kopi ini rasanya terlalu pahit, kepahitan yang disalahkan gula. Gulanya kurang, kepahit, gula yang disalahkan. Coba kalau rasanya terlalu manis, yang disalahkan juga gula. Gulanya kakek, makannya kelegen. Coba terlalu pahit, gula salah, katanya kurang. Terlalu manis, gula salah, katanya kebanyakan. Tapi kalau kopinya mantep, kopinya top, kopinya jos, mantep sekuat-kuat. Terus gulanya kemana? Padahal gula punya andil besar, punya gula punya peran besar membuat kopi ini jadi nikmat. Tapi gak sama sekali gak disebut. Justru yang disebut kopi. Waktu kurang, gula sing disalahno. Waktu kakean, gula sing disalahno. Waktu nikmat, kopi sing dilem. Kau di tempat kau enak elek, gula disebut nek. Penyakit tuh penyakit gula. Terus-terus berjuang, berjuang dan berjuang. Terus-terus-terus berjuang dan berjuang. Terus berperan, berperan dan berperan. Walaupun gak disebut, walaupun gak kelihatan, gak masalah. Oke, maka yang kedua, jangan ingin menonjolkan diri, jangan merasa paling baik, jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangunan ini ada besinya apa enggak? Ada semennya apa enggak? Ada bata apa kemana? Betonnya apa enggak? Coba kalau semua kepengin kelihatan, kalau semua kepengin menonjol, malah ambruk. Ya toh, semen kepengin ketok. Mungkin aku gak ketok, itu padahal aku yang punya jasa di sini. Beton kepengin ketok, semua kepengin ketok, kayu kepengin ketok, malah ambruk. Woi. Gak paham. Mohon maaf, saya ini ada jantungnya apa enggak? Jantung saya kelihatan apa enggak? Coba kalau jantung saya kepengin kelihatan, mangono batuk ini. Tapi semua orang tahu kalau saya ada jantungnya. Kalau gak ada jantungnya mati ya. Saya juga ada paru-parunya, tapi paru-paru saya gak kepengen kelihatan kok. Coba kalau semua organ tubuh saya kepengen menonjol, jantung kepengen kelihatan, paru-paru kepengen kelihatan, malah jadi opo aku? Usus kepengen kelihatan. Wong usus yang pertumbul sithik jadi penyakit loh. Namanya ambeien. Bahasa Inggrisnya the double. Nah, itu harus dioperasi, harus dipotong. Kenapa? Karena menonjol. Selalu karena dia ingin menonjolkan diri dari penyakit, harus dipotong. Maka orang yang selalu ingin menonjolkan diri, itu namanya orang yang dobol. Harus dipotong itu, harus dipotong. Woi, rekan-rekan sekalian, maksud saya begini. Mari kita belajar dalam hidup ini. Jangan suka merasa paling baik, paling benar, paling hebat. Nah kalau umat Islam seperti itu, kelompok kami yang paling benar, kelompok kami yang paling hebat, susah bersatunya. Kita pasti akan jauh tertinggal. Sorry ya. Kelompok kami yang paling hebat, kelompok kami yang paling benar, susah nanti bersatunya. Susah. Mari belajar seperti beton, besi, semen. Menguatkan, tapi gak harus kelihatan. Mari kita belajar dan berkaca, bercermin dari jantung kita. Jantung itu terus bekerja. Kita tidur, jantung kerja. Kita duduk, jantung kerja. Kita makan, jantung kerja. Kita ngapa-ngapain, jantung kita kerja. Tapi jantung gak pengen memperlihatkan diri. Gak banyak ngomong. Toh semua orang tahu bahwa itu ada jantungnya. Bahwa itu jantung yang bekerja. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan, mohon maaf, mas-mas belajarlah dari alat vitale sampean. Itu jasanya besar. Tapi gak mau kelihatan. Yang datang di sini semua ini hasil karyanya dia. Tapi dia gak pernah mau memperlihatkan diri. Kelihatan malu dia langsung bersembunyi. Kalau alat itu, padahal yang datang di sini hasil karyanya dia. Itulah gambaran orang yang ikhlas. Belajar untuk tidak ingin kelihatan jasa-jasanya. Sebagaimana ketika kita, mohon maaf, lagi hajat di toilet, kita mampu merahasiakan amal yang satu itu. Begitu masuk, pintu tutup rapat. Jangan sampai kelihatan orang. Karena kita mau melakukan amal. Jangan kelihatan orang. Keran langsung dibuka, biar suaranya air itu kenceng. Krucuk, krucuk, krucuk, krucuk, krucuk. Sehingga aman. Tidak terdengar prek, prokotokotok, prek, prokotokotok. Subhanallah. Meskipun keluarnya sulit, soalnya bermangan jamu kerudung, bermangan nopo, juga bungok-bungok. Waduh, walau, itu nenda. Kita sadar, jangan sampai didengar orang, karena itu amal yang sangat rahasia. Betapapun suasana gak nyaman, pesing sekalipun kita gak pernah sambat. Wah, pesing! Nah, kita nikmati suasana kepesingan itu. Setelah bersih, cewek keluar, gak pernah diceritakan kepada orang lain. Nah, metu rolas bro. Itulah orang yang ikhlas dalam beramal. Yang kedua seperti itu, agar tetap kompak, tetap bersatu. Berikutnya yang ketiga, jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah meremehkan orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa orang lain. Betul? Manusia ini makhluk sosial. Apapun profesi seseorang jangan pernah direndahkan. Hah, tukang cukur. Kok meremehin tukang cukur? Anda kelihatan rapi itu karena tukang cukur. Coba kalau tukang cukur, kayak gendruwo rupamu. Jemboris kabeh. Halo. Termasuk, sorry. Yo, tukang sepatu, tukang sandal, itu membuat Anda jadi terhormat. Anda udah pakai jas, pakai celana, tapi bawa nyeker, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu. Tukang sampah, ya jangan diremehkan. Yang bikin martabat kota jadi indah itu karena tukang sampah. Coba tukang sampah mogok kerja semua. Undung-undungan sampah. Ya, daripada kita sibuk menghina dan merendahkan orang lain, lebih baik kita berbuat sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mulai sekarang, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berbicara. Lebih baik kita berupaya sekecil apapun agar itu manfaat untuk sesama. Siapapun bikinan Allah, kaya miskin bikinan Allah, ganteng jelek bikinan Allah, mancung pesek ya bikinan Allah, sorry, menghina bikinan Allah sama dengan menghina Allah. Oke, okay? Makanya kalau sering sampaikan dalam bahasa saya bahasa guyon, kudu nerimo jodohmu itu trimon, bapak yang sebelah sana, misalnya udah dapat jodoh itu, trimo, nggak usah dibanding-bandingin. Makanya tolong mbak-mbak yang hari ini melihat saya, jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Ya takut aja. Pas nanti perasaannya suamiku kok gak ganteng kayak ustaz itu, gak oleh. Karena wajahmu itu gak secantik istri aku. Ya gak level lah. Emang sebenarnya semua laki-laki itu ganteng, Allah Maha Adil. Kenapa suamimu kelihatan kurang ganteng? Mungkin salah posisi duduknya. Lalu gue jajar wong bening-bening, yo kelem bojo. Jajarnya wong sing gelingseng-gelingseng gak ketok lumayan. Plus minus itu pasti ada. Kadang laki-laki itu tampan ganteng tinggi besar, tapi gak punya duit. Uang kok pajangan. Ganteng tapi ranti duit. Oh, nah sing rupane yo ora berjanji tapi duitnya uang ya. Lumayan itu kena ke pesugihan. Ada yang tinggi besar tapi melur modelnya lemes ora imbang karo dawane. Dawa kidur-kidur. Ana sing cilik ndik. Ndik cilik kuping tapi yo kok pinter penekan. Dadi ya seperti itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Sama juga gitu Mas, jangan pernah bilang istri saya enggak begitu cantik, enggak boleh. Sama juga enggak begitu ganteng. Allah itu adil. Kadang ada perempuan tuh cantik tapi cerewetnya enggak betah. Sama di bujung ngono gak tambah kuru. Kopiahmu iso londo. Getahi terus wis-wis kok das kilo kari kuping tok. Kimpes. Ada yang perempuan itu cantik gak cerewet, tapi mohon maaf. Sakit-sakitan. Angger bertiga we mesti nyontek no. Zaman apa gawe yang bingung itu duwe, cukup besok tempora. Ada yang gak cantik wajahnya biasa, tapi sehat. Kompak, mau apa-apa digotong di kabin. Jangan khawatir, perabot rumah mesti resik. Rupanya biasa, gak ayu, tapi sumpahan, gak pernah sakit. Sambar petir yang muruk. Malam petirnya yang mencelat. Bahannya itu logam. Plus minus itu pasti ada. Pangkat derajat juga seperti itu. Harta juga seperti itu. Kita terima. Oke? Kita terima. Kemudian yang terakhir, subhanallah ini udah 4:30. Kok teras terus ini ngaji rong 4:30 ini. Paling kono ane opo doa. Oke. Kemudian yang terakhir, aku kondisinya kurang fit bro. Ini kita paksa no gitu sama tak kuat no ngaji bro yang ini. Kemudian menang. Enggak akan demen enggak. Aku duwe dungane panas gak kepanasan adem gak kadem. Dong aku bismillahirrahmanirrahim gak tak reken. Makanya sedingin apapun bagi saya biasa. Sepanas apapun bagi saya biasa. Cewek secantik apapun dong aku yo gak tak reken. Ramadhan yo wis. Sorry Ben TV. Kemudian yang yo berikutnya yang ke berapa? Yang keempat, ibadah binafsik, mulai dari diri sendiri, melakukan kebaikan dari diri sendiri. Jangan berharap orang lain berbuat baik kepada kita tanpa kita melakukan kebaikan terhadap orang lain. Ibadah binafsik. Kadang-kadang ironi, duduk udah hampir 3 jam mulai tadi, tapi dengan teman sebelahnya aja gak tenang. Mau lukur jejer, salaman ya enggak. Nyopo ya enggak. Hei. Apa artinya? Kita teriak ukhuwah, bangun kebersamaan, bangun persaudaraan. Tapi sesama teman sendiri gak akur, sesama teman sendiri gak kenal. Artinya kita jangan menjagakan. Jangan menunggu orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Tapi kita harus memulai berbuat baik kepada orang lain. Tugas kita itu berbuat baik dan kita harus memulainya. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau ketemu orang, beliau senyum, salam dan menyodorkan tangan lebih dulu. Beliau yang memulai senyum, menyodorkan tangan, mengucapkan salam. Beliau yang menyodorkan tangan lebih dulu. Rasulullah itu selalu tersenyum. La yatakallam illa tabassum, tidak berbicara kecuali dengan tersenyum. Rasulullah itu senyum dan senyum. Dan ketika Rasulullah ditanya bagaimana cirinya ahli surga, penduduk surga, jawaban Rasulullah simpel, wajibun malikun, wajahnya cerah, senyumnya murah. Tandanya ahli surga itu wajahnya cerah, senyumnya murah. Maka penduduk surga itu senyum-senyum semua karena gembira, sampai malaikat petugas penjaga surga yang namanya malaikat Ridwan selalu tersenyum. Maka orang yang di dunia yang murah senyum, itu wis mampu swarga. Mampu swarga. Sebaliknya penduduk neraka itu enggak pernah tersenyum. Cengkeureun kabeh. Cemberut semua, sampai penjaga neraka malaikat Malik itu sepanjang hidupnya enggak pernah tersenyum. Malaikat Malik itu mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman, cengkeureun mencucu, senyum cuma sekali. Waktu berpapasan dengan Rasulullah pas perjalanan Isra Mi'raj, ketemu Rasulullah senyum cuma 2 detik. Mencucurnya. Makanya di dunia ini orang yang sulit senyum, cengkeureun cemberut itu berarti wis mampu. Wis mampu. Subhanallah. Seneng enggak lihat orang senyum? Yang hitam kalau mau senyum kelihatan manis. Yang cantik kalau enggak mau senyum kayak silite pelembungan. Apa maneh wis elek mencucu. Ya wis. Nyonyok aku nuruti sampe. Terus kali-kali ngaji ini yang serius ngono lho, Bro. Sorry. Waktunya udah setengah 5. Setengah papat gundulmu. Iya, setengah telu Indonesia. Arep kok abusi ya urunmu lo cuma 1000. Loro wong. Ada informasi insyaallah nanti bulan 5 haul dan kebiar sholawat bersama Habib Syekh dan diadakan oleh jamaah Yasin. Neng di pengumuman mau lali. Ya, di situ alhamdulillah jadi kan sudah dengar informasinya, diramaikan itu sholawat, haul, berdoa bersama. Saya diundang, saya tidak bisa datang. Ya, saya juga ikut mendoakan kurang gundulmu. Saya juga ada acara sendiri, saya juga ikut mendoakan mudah-mudahan acara sukses, mudah-mudahan acaranya lancar. Hadiri jamaah sekalian, pokoknya kalau ada event-event semacam itu, pokoknya teko ya sampean, mesti oleh barokah. Paham gak paham, sepenting teko. Yang ditulis karo malaikatnya bukan paham, tekomu itu yang ditulis. Oh, teko model kau yang ini kisah busuk dosa-dosa. Wayang guyu melu guyu, walaupun gak paham. Apa mau yang diguyu? Tidak masalah, pokoknya ditulis karo malaikat. Yang ditulis itu tekomu, bukan faham. Faham gak faham itu urusan. Yang penting rajin ngajine, sholatnya jangkep, fikirnya semangat, insya Allah barokah. Sampai dijamin sehat dohir batin ini. Gak bakal sakit-sakitan. Sebagaimana jasmani yang harus dipenuhi kebutuhannya, rohani, batin juga harus dipenuhi kebutuhannya. Caranya ya melalui zikir, melalui sholawat, melalui macam-macam ibadah. Oke? Sama-sama kita akhiri dengan doa sederhana karena waktunya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih saudaraku atas kebersamaan ini. 2 jam setengah saya mau cek. Kurang. Ya kapan-kapan. Walaupun wis ngalor ngidul ndak karo-karuan, sampean simpul-simpulkan sendiri. Memang sengaja kesimpulan akhir, mari kita belajar untuk menata hati, karena yang dinilai Allah itu adalah hati dan niat kita, bukan wajah kita, bukan jabatan duniawiyah kita, bukan kekayaan kita, tapi bagaimana kualitas hati kita, bagaimana prestasi ibadah kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.